Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Kembali kita dalam acara Mutiara Hadis yang insyaallah membawa berkah dan manfaat untuk kita dan keluarga kita di dunia maupun akhirat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang bisa kita raih kecuali dengan kita mendekatkan diri kepada Zat yang menciptakan kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Zat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa kita berbuat takwa kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ketahuilah, yang menghalangi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah kemaksiatan. Kemaksiatan banyak, akan tetapi ujungnya ada pada satu hal. Itulah sebab daripada semua kemaksiatan. Hingga ulama berkata, ujung dari pangkal segala kemaksiatan adalah satu hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal, kepala dari segala kemaksiatan. Coba kita bayangkan, mungkinkah seseorang itu hidup tanpa kepala? Kalau apabila semua penyakit hati itu adalah diibaratkan sebagai jari-jari, tangan, kaki, dan lain-lainnya, ingat, cinta dunia adalah kepala. Maka barang siapa yang terpotong kepalanya, dia nggak akan bisa hidup. Maka ketahuilah, pangkal, kepala daripada kemaksiatan adalah cinta dunia. Maka apabila kita potong, niscaya semua penyakit hati itu akan hilang. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kemaksiatan. Rubahlah cinta kepada dunia tersebut dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kau akan berbuat taat kepada Allah, kepada nabinya, dan kau akan dekat dengannya, dan dengannya kau akan mendapatkan kebahagiaan hidup dengan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menghilangkan dari hati kita perasaan cinta kepada dunia dan mengubahnya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.